Bareng bersama Ramayana juga ada Pak Sobati. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Siska Valentina Yu Palapa. Thank you. kasih buat para eksekutif muda Pasopati, mudah-mudahan rezekinya banyak ya.